Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah falamudilla la wa man yudlilhu falahadiyah. ويدل لخيريتها خبر أبي يعلى يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر فيقولون ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا Yang menunjukkan baiknya niat adalah diantaranya hadis Abi Ya'la. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat hafawah pada hari kiamat. Tulislah oleh kalian pahala untuk hambaku ini begini, begini, begini. Malaikat pun menjawab, Ya Tuhan kami, kami tidak mencatat tentang dia dan tidak ada pula di dalam lembaran-lembaran kami yang di situ ada catatan amal orang. Ini menunjukkan bahwa baik niat besar pahala dia, bahkan sekalipun malaikat tidak tahu, tapi itu tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat sendiri tidak mengerti apa yang harus diberikan pahala untuk dia, sedangkan di dalam lembaran catatan malaikat hafalah tidak ada. Ternyata itu adalah baiknya niat. Ya. Wa qala al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu aydan innahu yadkhulu fi sab'ina baban. Sesungguhnya hadis tentang niat ini di dalamnya termasuk 70 bab daripada ilmu. Wa lam yurid bihi al-mubalaghata. Perkataan Imam Syafi'i ini tiadalah ia maksud untuk berlebih-lebihan. Khilafan liman wahama fihi. Berbeda halnya bagi orang yang menduga, menyangka bahwa Imam Syafi'i dengan perkataannya itu bermaksud berlebih-lebihan. Jadi Imam Syafi'i katakan ada 70 bab. Itu bukan berlebih-lebihan. Meskipun ada orang mengatakan sepertinya Imam Syafi'i melampau. Bagaimana hadis yang sebegitu singkat di dalamnya ada 70 bab ilmu. Ini tidak melampau. Li'anna man tadabbara masaila niyati fi mutafariqatil abwabi wajadaha tazidu 'ala salika. Karena orang yang memperhatikan masalah-masalah niat di berbagai bab ilmu, bahkan dia dapati lebih dari 70 bab. Jadi kalau orang yang memperhatikan tentang ilmu agama, perkara niat ini bukan hanya masalah 70 bab, lebih pun. Istadkhulu fi rub'il ibadati bi kamalihi. Karena niat itu masuk dia secara penuh dalam seperempat ibadat. Jadi seperempat ibadat ini bukanlah dia 70 bab saja. Ya. Wa kinayatil uqudi. Akad yang menggunakan lafaz-lafaz sindiran, lafaz-lafaz kinayah. Ya. Saya serahkan anakku kepadamu. Ini apa maksudnya ini? Saya serahkan anak saya si Fulan bin Fulanah binti Fulan kepadamu. Ini kan lafaz kinayah. Apa maknanya ini? Ya. Wal hulul. Kinayah itu ukut-ukut halal apa? Akad. Hulul. Pembebasan seseorang dari tanggung jawab. Dia ada tanggung jawab kepada orang lain. Nah, sudahlah, kata si Fulan. Ini hulul. Ikrar, pengakuan. Aiman, sumpah. Zihar. Zihar. Ya, asal kata zuhrun, tulang belakang. Zohara nyata juga. Zohara artinya juga nyata. Zohrun tulang belakang. Sebut tulang belakang nyata karena itu biasa paling nyata bagi kita. Kalau nengok seseorang, ah, tulang belakangnya itu nampak dari belakang terang. Kalau berbanding kaki kan melihat dulu. Kalau tulang belakang nampak deh begini. Oh ya itu. Ya, tulang belakang disebut zohrun. Ah, yang dimaksud zihar di sini asal semulanya mempersamakan tulang belakang si ibu dengan si istri. Itu adat jahiliyah, menceraikan istri tidak, tapi dipandang sebagai istri juga tidak. Itu namanya zihar. Ringkas kata, zihar ini mempersamakan istri dengan muhrimnya. Ya. Wal qadhafi, menuduh. Wal amani, suaka. Nah, ini semua masuk babnya, di dalamnya itu ada niat. Waridda, murtad. Karena ada lafaz-lafaz yang dia tidak membuat murtad, tapi bisa juga bermakna sebagai murtad. Wafil hadaya, hadiah. Ini apa ini? Ini perlu niat. Ya. Ini semua perlu niat. Sama ada nanti menghasilkan pahala atau untuk sah. Ya, wadduhaya, sembelihan. Nuzur, nadar. Al-kafarati, kafarat. Wal-jihadi, jihad. Wasairil kurabi. Begitulah seluruh ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya masuk juga persoalan niat. Cuma lagi nanti kita akan bincang satu persatu dalam fikih. Apakah tanpa niat dia sah atau tidak? Atau niat itu untuk mendapatkan pahala. Andai pun tanpa niat dia tidak, dia tetap sah. Tapi niat tetap diperlukan sekurangnya untuk menghasilkan pahala. Walau tidak untuk mengesahkan ibadah. Tapi tetap perbincangan tentang niat itu ada. Karena syariat ilmi seperti menyebarluaskan ilmu. Apakah tanpa niat menyebarluaskan ilmu itu tidak sah? Kan tetap sah. Tinggal lagi mungkin pahala. Wa kulli ma yata'atuhul hukam. Pemberian para hakim. Ya. Apapun yang diberikan hakim ini kan mau hati-hati juga, ya. Bal wasairil mubahati, bahkan seluruh yang mubah pun di dalamnya ada perbincangan tentang niat. Jadi perbincangan tentang niat ini amat sangat luas. Idza qasada bihat taqwa. Jika orang itu memaksudkan dengan niat, jika seseorang itu memaksudkan dengan niat tadi adalah ketakwaan kepada Allah, ala ta'ati, untuk berbuat ta'at. Ya. Jadi yang mubah-mubah itu bisa jadi ta'at dia. Ya. Nah, itu bergantung nih. Awit tawassuli ilaiha. Ah. Awit tawassula ilaiha. Atau ia maksudkan dengan niat tadi sebagai sarana kepada to'at. Ya. Jadi ada perbuatan mubah. Dia maksudkan dengan niat itu supaya perbuatan mubah itu menjadi to'at. Ya. Atau perbuatan mubah itu menjadi jalan untuk to'at. Contohnya wati. Wati perbuatan. Diharapkan dengan wati jadi perbuatan to'at yang lain. Apa niatnya? Because di iqamati sunnati. Niatnya untuk menegakkan sunnah. Jadi dia berniat sebelum wati untuk menegakkan sunnah. Ada, makanya watinya itu menjadi tawassul, perantara untuk sampai kepada perbuatan to'at. Awil i'fafi, atau menjaga i'fah, harga diri, ya, kehormatan diri. Au tahsilil waladi, atau untuk memperoleh keturunan. Ya. Wa fi tamyizil abdi min kasimaihi. Niat juga diperlukan untuk membedakan sengaja dari dua yang lain. Dalam pembunuhan itu ada sengaja, ada mirip sengaja, ada tersalah. Tersalah itu maksudnya dia sengaja melakukan sesuatu tapi bukan maksud dia membunuh. Dan alatnya pun bukan alat untuk membunuh. Kita sengaja tidak terjemahkan tak sengaja, karena perbuatan itu sesungguhnya memang disengaja. Cuma bukan disengaja membunuh, gak ada. Alatnya pun bukan alat untuk membunuh. Dia lempar mangga, batunya kena orang. Sebab kena batu, orang tadi mati. Nah, gimana nih? Batu kan bukan alat membunuh. Lagi perbuatan dia bukan membunuh. Kalau dibilang tak sengaja, perbuatan dia melempar mangga itu kan sengaja. Maka kita artikan tadi tersalah. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana membedakan sengaja dari mirip sengaja dan tersalah? Nah, ini juga nanti di samping secara fikih ada secara bentuknya, tak bisa orang membela diri, tapi niat juga memainkan peranan. Wa fi man il qat'i idza akhadha nahwa da'ini mala madini bi qasdil istifa'i, menghalangi meminjam peminjaman, ya, menghalangi peminjaman bila seumpamanya ad-da'in, piutang. Piutang artinya orang tempat kita berutang. Akhadha, dia mengambil, mala madinihi, harta madinihi, orang yang berutang. Da'in artinya piutang. Piutang artinya orang yang tempat kita berutang. Madin artinya orang yang berutang. Apabila mengambil umpamanya lah si piutang, harta orang yang berutang kepada dia, diambilnya itu biqasdil istifa'i, dengan niat untuk membayar utang. Dia halangilah orang tadi itu untuk meminjam. Ya. Jadi kau tak boleh meminjam-minjam. Harta ini ku ambil untuk bayar hutangmu. Ini kan boleh disebut si da'in sebagai perampok harta orang. Tapi tidak, kata dia, saya mengambil ini karena dia tidak bayar utang atau dia bayar tapi belum lunas. Ah ini saya ambil. Ah ini kan secara hukum fikih formal nanti ada bisa diteliti oleh hakim. Bagi si da'in sendiri kan ada niat. Nah, ya. Ini memainkan peranan. Wa qasdi dainir rahni indal adai. Dan maksud hutang jamin ketika membayar. Apa maksudnya? Saat jatuh tempo tak sanggup bayar hutang. Lantas kata si Madin, inilah saya beri jaminan. Apa maksud si Madin ini memberi jaminan? Memang tak mau bayar hutang, menunda-nunda hutang, atau memang dia tak sanggup. Meskipun nanti secara hukum formalnya itu serah hakim. Di sini kan masuk juga persoalan niat. Itu namanya dainir rahni indal ada. Ya. Hutang jamin. Ya. Dia beri jaminan saat jatuh tempo karena tak sanggup lagi bayar hutang. Waluqatati waluqatati litamalluki awil hifdhi. Mengambil barang yang, kalau istilahnya barang dapatan. Ya, dia jumpa barang, dia ambil. Apa maksud dia ambil ini? Litamalluki, untuk memiliki, awil himdi, atau untuk menjaganya sehingga nanti kalau datang pemiliknya kembalikan. Nah, itu semua pulang pada niat. Ya. Wa faskhi man aslama fasakh nikah, oleh seorang yang masuk Islam pada saat sebelum Islam dia memiliki ala aksara min arba'in, istrinya lebih dari 4, gitu nikah itu mesti difasakh. Biqasdit talaqi ikhtiaran lin nikahi, dengan niat talak, karena dia memilih lin nikahi, untuk yang nikah, artinya yang 4 dia pilih, kan? Wala biqasdihi ikhtiyaran lil firaqi, tidaklah karena niatnya itu memilih untuk firaq. Firaq artinya pisah. Misal, lihat catatan di bawah itu. Dia punya 8 istri, katanya kepada yang 4. Minhunna fasakhtu nikahakunna. 4, ya, 4 orang. Katanya kepada yang 4. Nikah kalian ku fasakh. Niatnya tolak. Tolak itu artinya talak. Ya. Dia memilih nikah mereka. Seakan-akan dia mengatakan ikhtartu nikahakunna wa talaqtukunna. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Kupilih nikah kalian, kemudian kalian ku ceraikan. Fatang qati'u nikahuhunna bil faskhil manwi bi talaq. Maka dengan sendirinya terputuslah nikah mereka dengan sebab fasakh yang diniatkan sebagai talak. Seandainya dia tidak berniat talak, kana ikhtiyaran li firaqihinna wa nikahil baqiyat. Dia memilih berpisah dari mereka dan nikah yang lain. Seakan-akan dia katakan ikhtartu firaqakunna wa nikahal baqiyat. Aku pilih pisah pada kalian dan nikah yang sisa. Jadi apa maksud kalimat dia fasakh kepada yang 4 itu? Berpisah atau talak? kena pisah, bisa saja pisah secara fisik. Maka ini perlu niat. Ya. Ini harap dipahamkan lah. Kan? Maka nanti hakim akan bilang, ya kalau talak kan jelas talak. Ku talak kalian, selesai. Ya ku pisah dari kalian. Pisah ni apa? Ya. Mewati istrinya muqtakidan annaha ajnabiyatun. Hal keadaan dia meyakini istrinya itu sebagai orang asing, bukan istrinya. Nah, ini kan kena juga hukumnya. Jadi seakan-akan dia jadinya zina. Gitu ya. Seterusnya, minum air yang ia duga itu khamar. Maka dengan niatnya sebagai khamar, itu jadi khamar. Maka itu menjadi penting. Wa qatala qatilun warithahu yadhunnu annahu ma'sumun fayafsuku. Pembunuh membunuh pewarisnya, pembunuh membunuh mewarisahu, orang yang akan mewarisinya, orang yang memberikan harta waris, yang mewariskan. Dia menyangka bahwasanya dia termasuk orang yang maksum. Nah, maka perbuatannya itu fasik. Layaklah dia dibunuh. Nah, itu tak bisa. Ya. Kena meyakini diri maksum, itu berarti menyamai diri dengan Rasulullah. Jadi dibunuhnya. Oh, masa dia menyangka dirinya maksum, dibunuhnya. Tak boleh itu. Maka si pembunuhnya ini macam mana? Ini kan tasyabuh nih. Dapat enggak dia harta waris? Karena pembunuhan menjadi penghalang mendapat harta waris. Tapi masalahnya yang dibunuhnya ini, yang akan mewariskan harta kepada dia itu, mengaku dirinya maksum. Apa sih ini? Ini bagaimana? Liqasdihi nahwaz zina. Karena niatnya itu seumpama niat zina. Seperti tadi yang dia mewati istrinya, dia meyakini istrinya itu orang lain. Dia minum khamar, dia minum air yang halal, tapi dianggap khamar. Diharam membunuh, tapi karena yang akan mewariskan harta itu menganggap diri maksum sehingga dia fasik. Ini semua liqasdihi nahwa zina. Kehendak aturnya itu mirip dengan zina. Macam mana ya? Dihad enggak nih? Dihukum tidak? Wala yuhaddu. Dia tidak kena hukum had. Jadi si suami tidak kena hukum had seperti orang yang berzina. Si orang yang meminum khamar, meminum air tadi tidak kena hukum had. Karena dia meminum yang halal. Limusadafatihil mahallal mubah. Karena sama dengan keadaan yang mubah. Mahal itu tempat, tempat mubah. Artinya ini mubah, tapi ditempatkan dia seakan-akan haram. Minum apa dia, teh, teh manis. Itu kan mahalul mubah, tempat yang mubah. Artinya dia sesuatu yang mubah. Tapi dengan diniatkannya dia minum khamar, maka minum itu hukumnya haram. Lantas apakah dengan sebab niat dia meminum teh yang dia pandang sebagai khamar, dia jadi haram, lantas kemudian ditetapkan kepada dia hukum had, hukum cambuk 80 kali bagi orang minum khamar? La yuhaddu, dia tidak kena hukum had, tapi dia tetap berdosa. Hanya gini-gini, kan semua ini niat. Hanya macam yang bertiga ini tadi, bersetubuh dengan istri dia pandang itu orang lain, minum yang halal dia pandang khamar, dia bunuh, ya, karena orang yang dibunuh itu memandang dirinya maksum. Kata lakin qala binu Abdissalam, berkata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yakunu adabuhu mutawassitan, dia tetap mendapat hukuman pertengahan, bainal kabirati wasagirati, antara dosa besar dan dosa kecil. Li'annahu yatarattabu 'alal mafasidi ghaliban, karena ini juga menimbulkan kerusakan, walaupun mungkin tak langsung dirasakan. Ketika dia minum khamar, minum air yang anggap khamar, ini lama-lama bisa menimbulkan kerusakan bagi dia. Memang tak terasa. Apa kerusakannya? Nanti boleh-boleh saja dia mudah-mudah minum khamar yang sebenar. Begitu juga kepada suami yang mewati istrinya. Itu bisa bahaya. Walam yataratab huna mafsadatun kabiratun, meskipun tidak timbul di sini mafsadah, kerusakan yang besar. Tetapi pendapat sebaliknya, la ya'samu wa la yuhaddu i'tibaran bi niyatihi, dia tak berdosa dan dia tidak dihad dengan memperhatikan niatnya. Ada pendapat yang lain mengatakan begitu, ya. Kalau yang kita tahu dia berdosa tapi tidak dihad. Imam Ibn Salam tengah. Berdosa lagi dihad. Yang lain mengatakan tak berdosa, tidak lihat. Ya. Walau khataba imra'atan bi anti talik aw qinan bi anti hurun, kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti talik, engkau talak, awqinan atau budak budak laki-lakinya, anta hurun, engkau merdeka, talakat, istrinya itu tercerai, wa'ataka, dan budaknya laki-laki pun merdeka, wa in zannahuma ajnabiyyaini, sekalipun dia menyangka keduanya itu orang lain. Menyangka itu di luar, di dalam. Menyangka di dalam. Kau kuceraikan. Dalam persangkaannya ini bukan istrinya. Kau merdeka. Dalam persangkaannya ini bukan budaknya. Maka ini tercerai. Maka ini merdeka. Kenapa? Limusadafatihil mahallal ghairal mutawakkif ala niyah. Karena ini bukanlah tempat yang terkait dengan niat. Ini semata-mata akad. Akad itu dia berlangsung tanpa perlu niat. Ya. Falam tu'assir fihi, niat tidak memberikan pengaruh pada al-mahal al-ghair al-mutawakkif ala niat. Inda wujud sharih, ketika memang disebutkan secara sharih, tegas, bukan kinayah. Kinayah artinya kiasan. Nafyan. Itu kalau yang sifatnya nafi, wala isbatan, bukan yang sifatnya mengiyakan. Engkau tercerai, engkau talak satu, ini kan menafikan ia sebagai istri. Tapi tak berlaku isbat, menetapkan. Tak bisa dibilang kau istriku. Tak jadi. Jadi tak bisa dikiaskan. Jadi nanti orang bilang kalau cerai bisa kita bilang kau kuceraikan, jatuh talak. Tak perlu niat. Mengapa kalau kita bilang kau istriku, tak jadi istri? Ah, ini dia. Inilah jawabannya. Falam tu'assir fi'i inda wujudi sharihi nafyan wala isbatan. Ay falam tu'assirin niyatu fil mahallil ghairil mutawakifi ala niyat. Inda wujudi sharihi nafyan wala isbatan. Makanya sebahagian kan ada yang aneh-aneh, kata dia nikah batin. Tak jadi. Itu nikah batin itu, baiklah. Kita tak ikut lelucon dulu. Ya, kita ikut benar. Tak bisa. Karena itu isbatan, menetapkan, bukan nafian, menolak. Menolak tak jadi niat. Tak usah bagi niat, jadilah itu. Kau bukan istriku. Cuma kalau kalimat kau bukan istriku, itu bukan kalimat sharih untuk cerai. Itu kalimat kinayah, itu perlu niat. Tapi kalau dia tegas, kau kuceraikan, tak perlu niat. Tapi untuk menetapkan, tak jadi itu. Ya. Apalagi kalau kita tengok secara lelucon-lelucon, katanya nikah batin. Ya sudah, berarti yang nikah batin saja. Sudah. Jangan ini dijadikan cara untuk berzina. Ya, kalaupun Anda katakan saya istri Anda atau saya suami Anda secara batin, ya sudah. Kalau nanti bersetubuhnya, bersetubuh batin-batin saja. Begitu, sudah. Nanti habis itu mandi hadas besarnya pun batin-batin saja. Ini kan jadi lelucon. Karena orang ingin memenuhi keinginan. Wa tadkhulu fi ghairi dhalika mimma la yakhfa 'alayka istihdaruhu ba'da ma taqara. Masuklah di dalam selain yang telah disebutkan di atas. Segala sesuatu yang tak tertutup dalam fikiran kita dari apa yang telah ditetapkan itu. Fa'ulima annahu innama arada at-tahdida bis-sab'ina bin-nisbati ila jumlatil abwab. Maka diketahuilah ucapan Imam Syafi'i bahwa persoalan niat itu 70 bab. Dia beliau menyebutkan tahdid. Apa tahdid? Pasti secara tegas 70 bab itu maksudnya adalah jumlah bab. Adapun kepada juz'iyatil masail, pada masalah-masalah, fadzalika la yanhasiru, itu sangat tidak terbatas. Karena masalah cukup banyak. Ya. Dr. Ali Jumu'ah menyebutkan masalah-masalah fikih itu ada 1.200.000 masalah. Itu luar biasa banyak tu ya. Baik. Sambungan hadis. Wa inna malikul imri'in manawa. Hanya saja untuk setiap orang itu balasan yang nawa, yang ia niatkan. Duna malam yang nihi, bukan apa yang tidak diniatkannya. Terhadap apa yang tidak diniatkannya, tentu tak ada pahala di dalamnya. Jadi yang pahala adalah apa yang diniatkannya saja. Waduna mana wahu ghairuhu lahu. Demikian pula tak termasuklah sesuatu yang diniatkan orang lain untuk dia. Ya, jadi pahala bukan untuk dia. Orang gila mandi hadas besar, siapa yang berniat? Yang mandi atau yang memandikan? Yang memandikan. Ya, yang memandikan. Siapa yang dapat pahala? Yang memandikan. Fastufida min hadhil jumlati dunal lati qablaha. Diketahuilah, difahamilah dari kalimat innama likulli imri'in ma nawa, wujubu ta'yin, wajib ta'yin, menentukan di dalam niat yang ma yaltabisu duna ghairihi. Di dalam fi niyati ma yaltabisa ma, wujubu ta'yini fi niyati ma yaltabisu duna ghairihi. Ya, jadi difahamilah dari kalimat hanya sahnya bagi setiap orang apa yang diniatkan, itulah keluar pelajaran wajib ta'yin pada niat yang tidak mungkin samar, duna ghairi, bukan selain ta'yin. Ya, seperti taharah, maka perlu nawaitul wudhu'a. Nawaitul wudhu'a. Seperti zakat, seperti kafarat, seperti nusuk. Apa nusuk? Haji. Ini perlu. Ya. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'a rajulan, pernah mendengar seseorang yulabbi bil haji an rajulin. Faqala lahu ahajajta an nafsika, apakah kau hajikan dirimu? La. Qala, kata Rasulullah, hadza an nafsika summa hajja anir rajuli, ini haji dirimu kemudian barulah ia hajikan dari orang lain. Yulabbi artinya menghajikan. Yulabbi, yulabbi itu talbiyah, ucapan labbaik Allah. Tapi maksudnya di sini adalah menghajikan. Yulabbi bil haji. Orang tadi menghajikan orang lain. Rasulullah tanya, kau hajikan dirimu? Oh bukan, kata Rasulullah. Ah, hajikan dirimu. Barulah kemudian dia menghajikan orang lain. Perhatikan itu, bukan wa ya, summa. Nah, jadi yang sekarang kalau kau belum haji, hajikan dulu dirimu. Summa. Nah, entah kapan nanti baru hajikan orang lain. Penjelasan ini khilafan liman tu'ana fihi, berbeda bagi orang yang menyelisihinya. Tu'ana fihi artinya menuduh padanya. Jadi menyelisihi. Kita mengatakan dalam niat itu perlu qasad, ta'aruf, ta'yin. Ada yang mengatakan tidak. Bagaimana kita istidlal, mengambil dalil hadis yang singkat itu? Ya. Bagaimana kita mengambil dalil dari hadis yang singkat? Rasulullah katakan, hadihi an-nafsika summa hajja anir rajuli. Hadihi an-nafsika summa hajja anir rajuli. Wajib fahmi dalika min hadhihi jumlati tsaniyati. Itu kita ambil dari kalimat yang kedua. Anna aslan niyati fi ma yatabisu ulima min al-jumlati al-ula. Wa mana al-istinabati fi niyati wa man al-istinabati fi niyati ulima min al-jumlati tsaniyah. Bahwa niat terhadap sesuatu yang mungkin samar itu dipahami dari kalimat yang pertama. Hadhi an-nafsika, hajikan dirimu. Karena kalau tidak nanti samar dia untuk siapa haji ini? Begitu. Wa man ul istinabata fin niyati ulima min al-jumlati tsani. Sedangkan terlarang menggantikan niat terambil dari kalimat yang kedua. Summa hajja anir rajul. Ya. Jangan niabatun niat. Jangan ganti niat. Maknanya kau dulu. Baru orang lain. Nah, jangan digantikan dulu. Ditakyin dulu. Ditentukan dulu. Ini ya. Jadi itulah cara memahaminya. Pangkal niat terhadap sesuatu yang ia boleh jadi samar, bercampur. Ini untuk siapa sebenarnya haji ini? Kau atau orang lain? Samar nih. Itu bisa diketahui dari kalimat hadihi an nafsi. Hajikan dirimu. Ya. Ya maksudnya ini dari dirimu, maksudnya haji ini. Ini bukan. Nah, terhalang menggantikan niat itu diketahui dari yang kedua. Summa hajja anir rajul. Barulah kemudian hajikan orang lain. Nah, jadi tak bisa ganti-ganti begitu. Inilah namanya berijtihad terhadap dalil. Seperti kita ketahui, hukum fikih itu kan ada lima. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Rasulullah sendiri tak pernah sebutkan hukum fikih ada lima. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Tak pernah Rasul sebut itu. Kecuali rukun Islam, Rasulullah pernah sebut rukun Islam ada lima. Lantas ulama buat. Apalagi nanti ada istilah pula dalam fikih itu makruh tanzih, makruh tahrim. Ada pula istilah khilaful aula. Ada sunat mu'akkad, ada sunat ghairu mu'akkad. Ada dalam sembahyang ada sunat ada sunat hay. Mana ada itu istilah dari Rasulullah? Dari mana dapat? Inilah dari memahami dalil. Karena dia pemahaman terhadap dalil, maka nanti selalu saja ada pemahaman yang berbeda. Seterusnya. Naam. Kalau ada orang yang membantah, apa enggak boleh digantikan niat kita, diwakilkan niat kita? Naam, iya. Yustasna minhu. Dikecualikan dari penjelasan di atas, tak boleh niabatun niat. Menggantikan niat itu tak boleh. Dikecualikan niyatul wakili, niat wakil fi tafriqati zakati idza fuwidat ilaihi, dalam pendistribusian zakat ketika diserahkan kepadanya. Zakat itu muzaki dan mustahik mesti mubasyaratan. Ya, itu mesti mubasyaratan. Tapi kalau tidak kepada mustahik, dia bermakna ghairu mubasyarah, tidak langsung. Lantas yang menerima ini statusnya sebagai apa? Nah, ini dia. Sebagai apa dia menerima? Sebagai wakil. Untuk itu perlu ada niabatun niat. Perlu ada niabatun niat, ganti niat. Jadi si muzaki katakan kepada si wakil, aku wakilkan kau untuk menyalurkan zakatku. Ku terima perwakilan ini. Nah, dia mesti berlaku sebagai wakil. Dan si wakil mesti ada niat ya sebagai wakil. Nah, barulah dia serahkan sama orang lain. Nanti timbul persoalan. Andai kata dia tidak berniat, tapi dengan akad saja, kuwakilkan kau untuk menyalurkan zakatku, kuterima perwakilan. Bila ini ditinjau sebagai akad, maka itu sah tanpa niat. Tetapi kalau tidak diperlukan akad, waktu kita menyerahkan sama dia ini, apa niat kita? Dan apa niat si yang menerima? Ini tolong kasihkan sana ya. Ada enggak niat kita menjadikan dia sebagai wakil? Ada. Waktu dia menerima, ada enggak niat dia sebagai wakil? Aku wakil dia. Kalau tak ada, tak jadi. Andai pun tidak diakadkan, waktu kita memberi itu, mesti ada niat kita menjadikan si penerima sebagai wakil. Si penerima mesti dia berniat sebagai wakil. Itu dia. Niabatun. Li'annaha hinaidin tabi'atun. Karena niat wakil ketika ini adalah mengikut. Niat perwakilan itu adalah mengikut tindakan si muzakki. Tabi'atun li fi'lil muzakki ketika dia mengeluarkan harta itu. Wa min sama dari penjelasan laustanaba ghairahu ghairuhu fi niyati zakat. Laustanaba ghairahu fi niyati zakat wahdaha. Wa min sama law istanaba ghairahu fi niyati zakat wahdaha lam yasihha kama huwa zahir. Berdasarkan inilah, kalau seseorang menggantikan niat orang lain dalam zakat semata-mata begitu saja, tak sah secara zahir. Jadi mesti ada niat wakil. Sebab apa? Ini orang bukan sebagai mustahik. Ini masalah. Jadi dia si muzaki semata-mata niat dia mengeluarkan zakat kepada orang lain tadi. Ya. Lam yasih. Itu tidak sah. Dia mesti ada niat wakil. Ini faham nih? Jadi, bolehkah kita meniabahkan niat orang lain berdasarkan hadis di atas? Boleh. Tapi harus kita dulu selesai. Haji itu kita dulu selesai, baru orang lain. Kalau tak bisa. Perwakilan? Zakat contoh kata. Bolehkah? Wa min samala wistanaba ghairahu. fi niyati zakati wahdaha lam yasih. Ya. Kalau dia menggantikan niatnya kepada orang lain dalam kaitannya dengan zakat semata-mata, tak sah. Karena orang ini sesungguhnya bukan penerima zakat. Orang ini hanya sebagai wakil. Asbab itu pertanyaan berikutnya adalah, adakah yang di Indonesia, di tempat kita secara spesifik selama ini, sesungguhnya amil sehingga dia mustahik, atau dia panitia sehingga dia niatnya wakalah, perwakilan. Oh, mereka terus di papan-papan pengumuman sebagai amil. Oke, kita akan tanya terus syarat sebagai seorang amil. Ya, apa syaratnya? Bisakah kita mengangkat diri kita sendiri sebagai amil? Nah, itu pertama persoalan. Sebab kalau kita tengok kita fikir amil itu mesti diangkat oleh sultan, maka dengan sendirinya sekarang tidak ada amil. Dan kata-kata sultan bukan sekedar kata-kata, tapi dia mesti memang pemerintahan itu berdasarkan syariat Islam. Ya. Bukan kepala negara yang beragama Islam. Ya. Maka dengan sendirinya ketika kita membayar kepada amil yang di masjid, kita mesti ada niat sebagai wakil. Wa inna ma'tumirat niyatul wali 'an sabilin nusub. Bagaimana niat seorang anak kecil ketika tunaikan ibadah haji? Kenapa sah dipandang, dianggap niat walinya? Wa niyatul haji an ghairihi, niat seorang haji dari orang lain. Haji apa namanya? Dia sudah haji, kemudian dia menghajikan orang lain. Haji badal atau badal haji. Wa mughsilin nahwil majnuni, dan niat orang yang memandikan umpamanya orang gila. Mengapa dipandang niatnya sah? Tak perlu niabah-niabah. Tak perlu ada pengganti-penggantian. Tak perlu. Kalau macam tadi dia mesti ada niat. Niat sebagai wakil. Itu niabah ghairah. Dia ganti orang lain dalam hal zakat. Ini kenapa tak tahu? Diadami ta'ahulil manwi anhum laha. Karena tidak ahli orang itu terhadap niat. Anak-anak bukan ahli niat. Orang gila bukan ahli, orang mati bukan ahli. Ahli arti ahli itu layak. Fa ukimat niyatun nawi anhum maqama niyatihim, maka ditegakkan, dipandang niat orang yang berniat itu sebagai tempat niat orang yang digantikan itu. Ringkas kata, niat orang yang menggantikan dipandang sebagai niat orang yang digantikan. Siapa ini? Anak-anak. Siapa ini? Orang gila. Siapa ini? Badal. Mayat itu kan. Bisa mayat berniat? Tak bisa. Tak perlu. Ya. Ini harap dipahamkan. Baik. Satu alinea lagi. Wa awqa'a ba'dul ulama'i talaqa wan nadara bin niyatil mujarradati amalan bi umumil hadisi. Dan menetapkan sebagian ulama talak dan nazar itu sah dengan niat semata-mata karena mengamalkan isi hadis secara umum. Kan hadis katakan hanya sahnya amal itu dengan niat. Artinya semata-mata dengan niat talak dan nazar auqa berlaku. tetapi abahul aksarun. Tapi pendapat itu ditentang oleh kebanyakan ulama. Yang penting bukan penentangan itu. Alasannya, lihat, li'annahuma min wadha'ifil lisani lughatan wa syar'an. Ini yang penting. Karena talak dan nazar, ya, itu adalah ibadah lisan. Ini yang harus diperhatikan. Karena talak dan nazar adalah ibadah. Wadhaif artinya wazifah. Wazifah artinya apa? Tugas, kerja. Tak cocoklah diartikan tugas. Siapa yang memberi penugasan? Nanti begitu. Ada enggak surat perjalanan dinasnya? Rame lah itu. Bilang sajalah ibadah lisan. Kedua mana? Talak dan nazar. Itu ibadah lisan. Ditinjau dari segi mana? Lughatan, secara bahasa. Nazar dan talak itu memang kerja lidah. Wa syar'an, maupun secara hukum agama. Karena itu tak sah nazar, tak sah talak di dalam hati. Tapi kan banyak orang bertanya, betul? Ya, macam mana ini nazar saya ini? Saya sudah berniat kalau begini gini gini gini gini gini. Niat di mana? Sudah bisa dijawab sekarang? Biarkan dulu dia bertanya sampai puas lama-lama. Jawabnya ringkas. Tak sah, tidak. Dah. Dia nanya, saya sebelum itu sudah berniat saya. Kalau ternyata nanti tembus ini gini gini gini gini, ya entah rumah kami terjual, entah anak saya kerja, entah anak saya diterima sekolah di sini, entah kami jadi pindah, entah tanah saya laku. Udah berniat saya akan gini gini gini gini gini. Macam mana nazar saya tuh? Kalau enggak dibayar sah enggak tuh? Udah capek dia nanya, kita jawabnya ringkas. Tak sah. Dalam hati kan? Iya, udah. Jadi enggak wajib bayar. Kalau mau bayar boleh juga untuk saya. Kasih saya. Tapi secara agama tidak. Kenapa? Ini penting ini. Nih, ditolong di garis bawah ini. Li'annahuma min wadha'ifil lisani lughatan wa syar'an. Itu yang penting. Karena talak dan nazar itu amal atau ibadah atau perbuatan lidah. Baik kita tinjau dari segi kata-kata secara bahasa yang dimaksud dengan talak, yang dimaksud dengan nazar, maupun secara syarak hukum fikih agama apalagi. Fala tu'assiru fihi man niyatul mujaradatu. Maka niat saja itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap talak dan nazar. Alhamdulillah. Jadi tak usah lagi pusing-pusing kita. Oh, nazar tu yang dimaksud nazar tu begini begini begini. Ah, banyak. Meskipun semestinya orang sebelum bernazar adalah ilmu tentang nazar, ya. Baik. Ada dua nih persoalan. Ada persoalan sah tidaknya amal. Ada persoalan pahala atau dosa. Jadi amalnya boleh saja sah, tapi berpahala ya sudah tentulah, ya. Ada amalnya sah, tapi berdosa. Ada amalnya tak sah, tapi dia dapat pahala. Sudahlah amalnya tak sah, dia dapat dosa. Jadi ada bahagian formal, sah, batal. Ada bahagian moral, pahala dosa itu akan datang, kita bincang itu nanti itu ya. Jadi wa mafadul ula anna salahal amali wa fasadahu bihasabi niyatin mawjudati lahu wa mafadul saniyati anna jazaa'al amili bihasabi niyatin min khairin syarrin dan seterusnya. Ini akan kita bincang. Karena kalau dibaca sekarang tanggung. Nah, ini akan kita bincang. Ya. Baik. Sampai sini pertemuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.